Anissa Rahma Gupalapa. Spesial kembali buat Mitra Manunggal. kasih tepuk tangannya mana dong semuanya buat New Balaba. Terima kasih. Om Bams, dua lagu sudah dari saya. Spesial penuhi request dari Mitra Manunggal semuanya. Makasih atensinya bapak-bapakku semuanya.